Keraton Pecun di Kali Tangerang. Rame sungguh, ai bukan kepalang. Bang Ahmad dan Po DJ ampe lupe pulang. Lihat orkes cokek ketang gamelan. Pade ngibing tarinya igel-igelan. Tiap tahun rame sekali. Nonton pecun senang di hati. Nonton pecun di Kali Tangerang. Rame sungguh, ai bukan kepala.